Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Ahibati fillah, ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Memasuki bab ke-18 dari Raudatul Uqala karya Imam Abu Hatim Ibn Hibban rahimahullah. Beliau sebutkan dzikrul hathi ala ziyaratil ikhwan wa ikramihim, anjuran dan hasungan untuk menziarahi ikhwan, menjenguk, mendatangi mereka serta memuliakan mereka. Qala rahimahullah amba'ana al-Hasan ibn Sufyan qala haddathana Yazid ibn Salih al-Yashkuri qala haddathana Hammad ibn Salama an Thabit an Abi Rafi' an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam inna rajulan zara akhan lahu fi qaryah. Rasulullah sebutkan seseorang pergi menziarahi saudaranya, yakni akhfillah, saudaranya karena Allah, di suatu desa lain begitu. Fa arsadallahu ala madrajatihi malaka. Maka Allah utus malaikat di perjalanan dia, tanya kepadanya, faqala aina turid, kamu mau kemana? Faqala uridu akhan li fi hadhil qaryah. Maka dia jawab, aku ingin ke saudaraku ini fulan di desa itu. Kata Imam At-Tibi, ini jawaban hakim, al-jawabul hakim, karena dia menjawab tidak seperti yang ditanyakan kepadanya, sebagai tanbih, sebagai pembelajaran bahwa itu yang lebih penting untuk dia jawab. Yang lain kurang seberapa penting. Karena kalau kita lihat yang ditanyakan arah, aina turid, bukan man turid atau ila man turid, kamu mau ke siapa, siapa yang kamu inginkan, bukan itu pertanyaannya. Kamu mau kemana? Pertanyaan mau kemana ya seharusnya jawabannya mau ke desa sini, desa itu, jawabannya begitu. Tapi yang dia jawab, aku ingin ke fulan, karena itu inti yang lebih penting, bukan kemananya, tapi ke siapa. Karena fadilah yang ada tentang ziarah akh ini, makanya itu yang dia jawab, uridu akhan li. Demikian isyarat atau tembi disebutkan oleh Imam At-Tibi. Dan seperti telah lalu, At-Tibi rahimahullah rahmatan wasi'ah punya kelebihan bisa istimbat hal-hal kecil yang samar, yang kadang terlewat dari banyak ulama. Ya semacam ini, kadang orang gak ngeh, gak, kurang perhatian. Ternyata itu yang mengandung ilmu. Jadi kadang kamu jawab, faedahnya ini, kamu jawab yang perlu kamu jawab. Adapun pertanyaan yang kurang perlu untuk kamu jawab, ya kamu tinggalkan, gak perlu kamu jawab. Nah, faqala hallaka hallahu alaika min ni'matin tarubbuha. Malaikat itu bertanya kembali, halahu alaik, apa saudaramu itu yang di desa itu kamu mau ziarahi, dia punya budi kepadamu, kamu berhutang jasa kepadanya sehingga kamu ingin melunasi, kamu ingin membenahi atau ini itu, karenanya kamu perlu ke sana mendatangi dia jauh-jauh dari negerimu, dari desamu. Mungkin ada sesuatu, misalnya urusan bisnis, mungkin urusan apalah, kerjaan, perlu kamu selesaikan begitu. Qalala, enggak ada, kata dia. Illa anni uhibbuhu fillah. Hanya satu sebabnya. Aku mencintai dia karena Allah. Makanya aku ziarahi. Qala inni Rasulullah ilaik annallaha tabaraka wa ta'ala ahabbaka kama ahbabtahu. Maka aku adalah utusan Allah kepadamu, diutus kepadamu, kata malaikat ini, menyampaikan bahwa Allah telah mencintaimu sebagaimana engkau mencintai saudaramu itu, karena Allah. Hadis diriwayatkan selain Ibnu Hibban juga Imam Muslim di sahihnya, Imam Ahmad dalam musnadnya, dan yang lain. Hadis tentu menunjukkan fadilah besar ziarah fillah, keutamaan dan fadilah pahala orang yang berziarah, tazawur, saling menziarahi, saling mendatangi, ditengok, dijumpai, walaupun dia jauh di negeri lain, di pulau lain begitu. Diziarahi karena Allah. Karena kamu mencintai dia karena Allah, kamu tahu dia orang yang taat, orang khayyir, orang soleh, orang baik, istiqamah. Karenanya kamu datangi, itu fadilahnya. Hadis pula menunjukkan bahwa ziarah fillah sababun limahabbatillah lil abd. Kamu menziarahi saudaramu karena Allah menjadi sebab Allah mencintai dirimu. Karena malaikat jelas mengatakan annallaha ahabbaka kama ahbabtahu. Maka ziarah fillah amalan agung, ibadah mulia yang menjadi sebab Allah mencintai hambanya tersebut yang ziarah. Dan itu tujuan utama dalam hidup. Bagaimana seorang hamba dicintai oleh Allah. Sebagaimana salaf sebutkan, laisa sya'nu antuhib, innama sya'nu kaifa tuhab. Urusannya bukan bagaimana kamu mencintai. Ya, kalau itu semua ngaku, hatta Yahud ngaku mencintai Allah, Nasara. Bukan itu intinya, tapi inti yang tersegala-galanya dan yang terpenting, bagaimana kamu dicintai oleh Allah. Itu yang penting. Bagaimana Allah mencintai kamu. Dan hadis mengajarkan dari min rahmatillah kepada mukminin, mengajarkan bahwa ziarah fillah menjadi salah satu sebab penting Allah itu mencintai dirimu, mencintai hambanya yang ziarah kepada saudaranya fillah. Hadis pula diistimbat oleh para ulama Nawawi, At-Tibi dan banyak yang lain, menjelaskan bahwa manusia terkadang atau bisa melihat malaikat. Bisa melihat malaikat karena ini orang berjumpa dengan malaikat ini. Dan kadang para sahabat radhiyallahu taala anhum melihat itu, seperti kisah Umar bin Al-Khattab, ma'ruf. Orang yang putih, bersih pakaiannya, hitam, teratur rambutnya, gak ada yang kenal dari kami, duduk depan Rasul, tanya apa itu Islam, iman, ihsan. Malaikat, dilihat oleh para sahabat. Ala kulli hal, itu beberapa istinbat yang mereka sebutkan dalam hadis. Qala Abu Hatim, fal wajib 'alal 'aqil ta'ahudu az-ziyarati lil ikhwan. Maka dari hadis ini kewajiban orang yang berakal, uqala, orang berakal akan selalu menjaga ziarah. Artinya selalu ya ta'ahad, yani kalau sudah lama dia merasa ya Allah lama kita enggak ziarahi fulan. Kita datangi go, ayo kita datangi fulan di sana, saudara kita fulan di situ. Ziarah itu ya ta'ahaduha, dia jaga begitu, mana yang perlu, mana yang sudah waktunya dia harus ziarah begitu, dia ziarahi ikhwannya. Wa tafaqqudu ahwalihim, sekaligus untuk melihat kondisi mereka, ini ke fulan di sana, bagaimana kondisi dia, keistiqomahannya, kesehatannya, ya ini kondisi dia. Li'anna az-za'ir fi qasdihi az-ziyarah yashtamil 'ala musaddafati ma'nayain. Karena orang yang ziarah, dengan ziarah itu tujuan dia mendapat dua makna sekaligus. Ahadihima istikmalul dhuhr fil ajil bifi'lihi dhalik. Yang pertama, menyempurnakan simpanan dia di akhirat kelak, yakni pahala, untuk pahala dia kelak di akhirat. Karena ziarah besar fadilahnya, besar pahalanya. Waqad qala ba'dul qudama, bahkan kata Ibnu Hibban, beberapa qudama, ini orang-orang dulu, yang bilang dulu ini Ibnu Hibban, beliau hidup di abad keempat Hijriyah. Nah, artinya ya dekat sekali zamannya dengan masa kenabian, ada 4 abad atau sekitar 400. Ini masih dekat dengan zaman atba' tabi'in, di atasnya tabi'in, di atasnya lagi para sahabat. Qudama, orang-orang dulu, yakni mereka para sahabat Nabi atau para tabi'in, a'immah yang mendahului beliau. Nah, walhasil zaman dekat. Ibn Hibban sendiri di pertengahan abad keempat meninggalnya, 350 sekian, 354 atau. Nah, maksudnya dekat sekali. Qala inna rajul idza zara akhan lahu fillah lam yabqa fis sama' malakun illa hayyahu bitahiyatin musta'nafah la yuhayyihi malakun mithlahu. Orang kalau menziarahi saudaranya fillah, maka tidak satu malaikat pun di langit kecuali mendoakan dia, menghormati dia, dimuliakan dengan penghormatan yang baru. Dalam artian baru, tidak sama satu malaikat dengan yang lain. Jadi malaikat yang ini mendoakan dengan doa ini, nanti ada malaikat lain tahu dia ziarah mendoakan dengan doa lain lagi, nanti ada yang ketiga dengan doa lain lagi, masing-masingnya begitu. Walam tabqa syajaratun min syajaril jannah illa nadat sahibataha ala inna fulan ibna fulan zara akhan fillah. Begitu pula tidak ada satu pohon pun dari pohon-pohon jannah kecuali memanggil tuannya atau pemiliknya, mengatakan, ketahui bahwa fulan bin fulan disebut oleh pohon itu. Ya, namanya disebut Ahmad bin Khalid, Zaid bin Muhammad, apa nama dia yang ziarah. Fulan bin fulan telah menziarahi saudaranya fillah. Ini dibanggakan dan dimuliakan, nama dia disebut di jannah. Walaupun demikian, ya ini tentunya khabar gaib, perkara gaib, karena tentunya la majala fihi lirra'i, enggak ada tempat di situ untuk logika, enggak mungkin orang bicara dengan akal logika di situ bahwa di jannah pohonnya begini, para malaikat yang seandainya saja beliau bawakan nas lebih selamat, mungkin lebih yakin kita, atau paling tidaknya itu athar dibawakan dari sahabat misalnya, sehingga mungkin dikatakan lahu hukum rafa', punya hukum marfu sampai ke Rasul karena perkara gaib semacam ini. Cuman beliau hanya menukilkan ba'dul qudama, orang-orang dulu. Ya, perkara gaib ya secara umum kita tahu tidak bisa di ambil atau diyakini kecuali ada dalil yang jelas. Wallahu taala alam. Naam. Wal akhir at-taladdudu bil mu'anasah bil akhil mazur ma'al inqilab bi ghanimatain ma'an. Itu perkara yang pertama. Pahala tadi, fadilahnya, doakan malaikat, pohon jannah. Yang kedua, faedahnya adalah kenikmatan mu'anasah. Mu'anasah itu nyaman, jinak, saling jinak, saling merasa nyaman dengan saudara yang kamu ziarahi, dengan temanmu ini, sahibmu yang kamu datangi. Kan dia senang diziarahi, didatangi, ada kehangatan hubungan, ada melepas rindu, kangen dan lain sebagainya. Mu'anasah. Makanya orang Arab kalau didatangi tamu, awal biasanya yang mereka sebutkan anast. Anast. Yani anasta, kamu semoga jinak di sini, artinya nyaman bersamaku di rumahku ini, disambut dengan baik, ini itu. Biasanya si tamu juga membalas lakal uns anas, lakal uns, ya, kamu pun sama, mudah-mudahan kamu juga nyaman dengan aku ini. Anas lakum uns. Ala kulli hal bil akhil mazur maling kilab, dan pulang pun kamu membawa dua ghanimah itu, ya fadilah dan pahala tadi utamanya, yang kedua saling hangat hubungan di antara keduanya, saling nyaman. Nah, ini dua yang beliau sebutkan, fadilah, pahala, dan adanya kehangatan hubungan, keakraban. Yang ketiga juga ulama sebutkan mengingatkan yang lupa, mengingatkan yang ghaflah, yang lalai, mungkin dia agak menjauh dari ilmu, dari majelis ilmu, mungkin dia tersibukkan selama ini dengan dunianya atau ini itu. Ya, ini kesempatan untuk kamu nasihati dengan baik, kayf ya akhi, begini begitu. Nah, itu fadilahnya, beberapa keutamaan yang diharapkan dengan adanya ziarah tadi. Qala Walaqad amba'ana Amr ibnu Muhammad al-Ansari qala haddathana al-Ghallabi qala haddathana Abdullah ibnu Raja al-Ghudani qala kana Utbatul Ghulam ya'wi ilal maqabir was-sahari. Utbatul Ghulam, kata Raja, sering yakni ke kuburan, ziarah kubur, kadang perjalanan jauh dia lewati di Sohari, melewati gurun pasir yang panas, gersang, terik matahari, dan orang masuk mungkin kakinya ke dalam pasir itu, perjalanan cukup jauh. Nah, Tsumayah ruju ila sawahil fayuqimu biha. Kemudian dia masuk ke sawahil. Sawahil itu daerah pesisir. Ya, yang di situ ada pantai, ada laut. Sepanjang pesisir itu biasanya ada saja kota-kota di situ. Di situ banyak ikhwan saudara-saudara dia, Utbah al-Ghulam. Maka dia mukim di situ beberapa hari, tinggal. Fa idza kana yaumul jum'ah daqala al-Basrah. Nanti hari Jumat dia masuk Basrah. Fa syahidal jum'ah, dia ikut jumatan di situ. Wa ra'a ikhwanahu fa sallama alaihim. Di situ dia jumpa dengan saudara-saudaranya, ini ikhwannya, dan ya, ini salam ke mereka, temu layaknya ikhwan, ahlan bakhir kevente itu ini. Nah, artinya sering itu dilakukan oleh Utbah al-Ghulam, tidak hanya dia ziaratul kubur, tidak hanya safar dari satu negeri ke negeri lain, tapi dia sempatkan ya terkhusus hari Jumat. Dalam artian karena di situ mudah ketemu orang, mungkin di hari lain fulan mungkin safar, fulan mungkin kerja, mungkin ini, tapi Jumat kan pasti kumpul di masjid sehingga bisa ketemu dengan semua, itu yang dia harapkan, bisa jumpa, bisa salam, bisa istilahnya khair-khairan begitu. Nah, artinya itu contoh dari toladan para ulama terdahulu. Qala wa haddatsana Hasan ibn Sufyan, qala haddatsana Abu Bakar ibn Abi Syaibah, qala haddatsana Affan, qala haddatsana Ja'far ibn Sulaiman, qala haddatsani ba'du masyayikhina, qala Amir ibn Abdul Qais, kata Amir bin Abdul Qais, innama ajiduni asaf 'alal Basrah li arba'i khisal. Tajawub muadziniha wa dhama'il hawajir wa li anna biha ikhwani wa li anna biha watani. Kata Amir ibn Abdul Qais, aku sangat sayang kepada kota Basrah, atau asaf juga bisa diartikan mendekat. Ini sulit untuk menjauh dari situ. Karena empat sebab. Yang pertama, ya menjawab muadzinnya lima waktu. Karena itu kota Islam, kotanya muslimin. Lima waktu dikumandangkan adzan sehingga beliau senang bisa menjawab adzannya. Walaupun itu mungkin juga di kota-kota lain. Wa dhama'il hawajir. Yang kedua, haus di waktu panas. Ini tempat untuk dia berteduh, tempat untuk dia istirahat, apalagi musim panas, sangat panas. Hajirah itu waktu yang sangat panas. Di situ berteduh, di situ dia bisa minum untuk selamat dari haus dan dahaganya panas. Yang ketiga, wali anna biha ikhwani, di situ banyak ikhwanku. Ya, dia tinggal dari kecil sampai besar dewasa ya di Basra situ. Amir bin Abdul Qais. Maka ya ikhwannya dia banyak, ikhwan dia di Basra situ. Itu yang membuat dia sayang atau sulit meninggalkan Basra. Ya di situ ikhwannya. Ini teman-teman dia semenjak kecil akrab, dekat. Walian Nabi Hawatani, dan itu memang negeriku. Di situ beliau lahir, di situ beliau besar. Asyahid tadi bahwa kedekatan dengan ikhwan itu perkara yang dijaga dan disenangi oleh mereka a'immah dan para ulama mutaqaddimin. Sampai Amir sebutkan sulit untuk menjauh atau meninggalkan Basrah karenanya. Qala wa amba'ana Muhammad ibn al-Muhajir al-Mu'addal qala haddathana Muhammad ibn Bishr al-Khattabi qala haddathana Muhammad ibn Sal al-Tamimi qala sami'tul Firyabi yaqul, kata Firyabi, ja'ani Waqi' ibn al-Jarrah min Baitil Maqdis wa huwa muhrim bi umrah. Kata Firyabi, Waqi' ibn al-Jarrah imam datang kepadaku, beliau dari Baitul Maqdis sana dalam keadaan beliau ihram mau umrah, mampir ketemu Waqi'. Qala ya Aba Muhammad, lam yakun tariqi alaik walakinni ahbabtu an azuraka wa uqima indak. Kata Waqi' ibn al-Jarrah menyampaikan kepada Firyabi, kunyahnya Abu Muhammad Firyabi, Abu Muhammad, sebetulnya ini bukan jalanku. Ini orang dari Baitul Maqdis mau ke Mekah umroh sana, yang enggak lewat ke daerahnya Firyabi. Tapi kata Waki, aku senang dan pingin menziarahi kamu, bisa berjumpa dengan kamu dan tinggal beberapa waktu di tempatmu. Faqama indi lailah, maka Waqi' tinggal di rumahku semalam lalu melanjutkan perjalanannya. Ini diampiri ziarah, bahkan dalam keadaan sedang ihram. Orang sedang ihram pakai baju ihram mau tujuan umroh ke Mekah sana, masih disempatkan mampir, dan itu bukan jalannya. Ini antum kan ma'ruf, misalnya mana, misalnya dari sini ke Surabaya misalnya, ma'ruf jalannya lewat sana, tol misalnya, atau lewat luar, lewat sana Pandaan terus ke sana. Lah ini saudaranya di misalnya mana, Jombang sana, ini kan bukan jalannya mau ke Surabaya, tapi dipentingkan dihampiri ke sana. Ya bisa sih, cuman kan jauh, bukan jalannya orang ke Surabaya lewat ke sana, tapi dihampiri sengaja untuk diziarahi. Waqi' ingin menziarahi Firyabi, aku fillah, dipentingkan dan bermalam di situ semalam. Waja'ani ibnul Mubarak waqad ahrama bin umrah min Baitil Maqdis. Begitu pula Abdullah ibn Mubarak imam juga datang kepadaku, kata Firyabi, sama ibnul Mubarak juga ihram umrah dari arah Baitul Maqdis sana. Faqama indi thalathan, dan Ibnu Mubarak tinggal di tempatku 3 hari. Faqultu, maka aku sampaikan, senang Firyabi diziarahi Ibnu Mubarak. Ya Aba Abdurrahman, kunyahnya Ibnu Mubarak, akim indi 10 ayyam, tinggallah di sini bersamaku 10 hari. Qala la adziyafah 3 ayyam. Kata Ibn Mubarak, enggak, sudah cukup bertamu, ya cukup 3 hari lah. Ala kulli hal, asyahid bahwa mereka a'immah sangat mementingkan ziarah fillah, bahkan seperti ini tadi, yang bukan jalannya, bukan arahnya, disempatkan belok ke sana menggo demi ziarah fillah, demi mendapat fadilahnya ketemu ikhwanu. Qala Abu Hatim, annasu fi ziarah ala durbain. Lebih dari itu juga, kedua-duanya Waqi' dan Ibnu Mubarak muhrim. Orang muhrim itu kan capek ya pakai kain ihram. Ya kalau pakai baju gini kan nyantai orang. Tapi bawa ini ihram. Hanya kain di bagian bawah dan atas tubuhnya. Ya posisi enggak senyaman orang pakai baju biasa begini. Pinginnya cepat-cepat selesai. Cepat-cepat bisa datang ke Mekah sana, ya Allah, umroh, tawaf, sa'i, ini tahallul, cukur rambut, selesai. Bisa dia lepas itu kain dan kembali pakai baju biasa. Tapi ini sampai bermalam sehari, tiga malam demi ziarah fillah. Sebegitunya mereka rahimahumullah rahmatan wasi'ah. Qala Abu Hatim, fannasu fi ziarah ala dhurbain. Orang dalam ziarah ada dua macam. Faminhum man sahahal hal bainahu wa baina akhih. Ada yang dengan ziarah dia membenahi hubungannya dengan saudaranya itu. Membenahi hubungan dia. Wa ta'arra an wujudil khalal. Dan kalau ada kekurangan, ya dia pingin meluruskan, membenahinya. Ta'arra itu telanjang. Artinya telanjang dari kekurangannya. Dia mau melepas kekurangan itu. Jika ada kekurangan, mungkin dia pernah berkata ini, pernah berbuat itu, mungkin memperkeruh hubungan keduanya, dia benahi. Wa wurudil bughdhi fi, atau mungkin ada kesalahpahaman di antara keduanya. Mungkin aja namanya manusia, ada ketersinggungan, sakit hati, ada kebencian. Dia benahi hubungan itu. Fa idza kana bi hadza na'at ahbabtu lahul ikthar min az-ziyarah. Kalau yang ziarah seperti ini, kata Ibnu Hibban, aku berharap dia lama dan banyak ziarahnya. Kalau orangnya seperti ini, pinginnya membenahi hubungan dengan kamu, semakin mempererat, menghangatkan suasana dengan kamu, mu'anasah, menjinakkan dan ta'liful qulub antara kamu dengan dia, nah, maka banyak sering ziarah pun dan lama pun labas, pakai seperti kata Firyabi tadi, kurang dia. Ibnu Mubarak 3 hari pun kurang bagi dia, 10 hari Ibnu Mubarak duduk sini 10 hari. Kata Ibnu Mubarak lah, beliau pun punya tujuan mau umroh sebetulnya. 3 hari cukuplah, kata Ibnu Mubarak. Orangnya seperti ini sifatnya. Ya enggak rugi yang dia ziarahi. Faedah besar. Wal ifrat fil ijtima', dan bahkan aku senang kalau seperti itu tadi sifatnya, untuk terus kumpul bersama orang-orang seperti itu, dekat. Li'anal iktsara minaz ziyarah baina man hadza na'tuhu la yuwarrithul mulalah. Karena kalau orang seperti ini sifatnya seperti tadi disebutkan, ziarah dia tidak akan membawa bosan pada kamu, enggak akan membosankan kamu. Enggak akan kamu berharap, ya Allah, cepat ini pergi, cepat pulang. Enggak ada harapan itu pada kamu. Kalau perlu bahkan kurang lama ini orang, kayak Firyabi, kayak Ibnu Mubarak tadi. Jangan keburu-buru pulang, tergesa pulang, kenapa? Duduk dulu sini. Wal ifrat fil ijtima' baina man hadza sifatuhu yazidu fil mu'anasah. Dan kumpul bersama orang seperti ini sifatnya tambah menghangatkan hubungan kamu dengan dia, tambah bikin kamu akrab, tambah bikin kamu asyik dengannya. Ini golongan pertama. Wa dharbul akhar, kelompok lain kedua. Man lam yastahkimil wuddu bainahu wa bainaman yu'akhi. Hubungan atau kecintaan antara dia dengan saudaranya enggak seberapa kental. Bukan hubungan yang istimewa, yang luar biasa seperti yang pertama tadi, enggak. Nah, ini dia kenal gitu saja, tapi enggak seberapa dekat. Wala addahumal hal ila irtifa'il hishmah bainahuma fima yabtadhilani limihnataihima. Juga kondisi keduanya, hubungan di antara keduanya, tidak menjadikan keduanya untuk terangkatnya rasa malu dari di antara keduanya saat keduanya menggunakan pakaian yang biasa dia gunakan saat kerja atau saat bertugas menjalani apa gitu. Artinya ada jarak di antara keduanya. Kamu kalau dekat sama orang, ya, kalau dekat sama temanmu misalnya, istilahnya kan hatta kamu jumpai dengan apapun apa adanya pun kan enggak masalah, karena kamu tahu dia, dia tahu kamu. Kamu dekat sama dia, dia pun dekat sama kamu, enggak masalah. Misalnya saja gampangannya, kamu pakai kaos oblong misalnya, pakai sarung, mungkin sarung juga sudah kusut, sarung biasa dipakai tidur, tapi enggak masalah, dia pun senang dan enggak memperdulikan itu. Enggak akan dia, lu kamu ngadep nemui saya kok pakai sarung jelek gini, enggak akan, karena sangat dekatnya hubungan. Tapi ini menunjukkan karena ada jarak, masing-masing tidak nyaman untuk menggunakan pakaian pekerjaan dia. Misalnya dia seorang petani, untuk bertemu dengan temannya ini malu. Masa aku temui dengan baju kerjaku ini, baju petani misalnya, sedang di ladang. Atau yang ini apa misalnya tukang, ya baju tukang begitu, atau apalah, pandai besi atau apa, sehingga malu. Nah, kondisi tidak terangkatnya rasa malu dari keduanya dengan pakaian mereka menunjukkan mereka ini renggang, kurang ada kedekatan di antara keduanya, kurang akrab hubungannya. Karena seperti tadi, kalau dia akrab enggak masalah kondisi apapun, hatta kamu, ya gampangannya misalnya kalau di kita, dia sedang di sawah, beletokan pakai ledok, kena lumpur, kena ini, seneng aja ketemu saudaranya dari jauh, ahlan wa sahlan bukhair, hatta di situ banyak lumpur, gak masalah, gak ada malu, karena memang gak pantas untuk malu di situ, bukan tempatnya, sangat akrabnya gitu. Itu yang dimaksud. Ada orang yang semacam ini. Fa idza kana bihadza na'at ahbabtu lahul iqlal minaziyarah. Lah kalau seperti itu, kata Ibnu Hibban, akunya berharap dia sesedikit mungkin ziarah, enggak sering-sering ke aku. Karena serba salah, serba jaga, serba, berarti bukan akhuka anta tatakallaf lahu. Orang yang kamu harus memaksakan diri, harus ini itu, gak nyaman kalau apa adanya. Li'anal ikthar minha bainahuma yu'addi ilal mulalah. Karena kalau orang seperti ini terlalu lama atau terlalu sering ziarah, bikin bosan. Orang akan berkata pinginnya, ya Allah kapan ini pulangnya, mudah-mudahan ini cepat kembali, karena dia gak asik, gak nyaman. Oh, sifatnya seperti ini, gak ada kedekatan, gak ada keakraban, gak ada kehangatan, enggak los gitu loh hubungan di antara keduanya. Wa kullu mabdul mamlul wa kullu mamnu malzud. Kalau sudah seperti ini, segala yang dihidangkan, yang diberikan akhirnya membosankan. Segala yang apa tidak diberikan justru itu yang menjadi kelezatan, kenikmatan. Artinya misalnya ini tidak memberikan haknya, atau anak gak bisa lama-lama, segera melanjutkan perjalanan. Oh ya Khair, sudah. Oh ya Fadal, mudah-mudahan selamat di jalan gini. Itu yang nikmat. Kalau tadi kan enggak izin Ibnu Mubarak mau berangkat, ditahan sama Firyabi. Oh, jangan, 10 hari duduk sini. Kalau ini enggak akan ditahan, ya Allah, bismillah. Waqad ruwiya 'anin nabi sallallahu alaihi wasallam akhbarun katsiratun tusarrihu bina fil ikthar minaz ziyarah haitsu yaqul zur ghibban tazdad hubba. Dan diriwayatkan dari nabi banyak riwayat, banyak hadis terkait makna ini tadi, larangan atau bukan larangan, anjuran untuk orang itu agar tidak memperbanyak ziarah, tidak lama-lama dalam berziarah. Hadis diriwayatkan oleh banyak a'imah, Tabrani dalam Ausat, dalam Mujamus Shaghir, Baihaqi dalam Syu'ab dan yang lain, dan hadis disahihkan oleh Albani. Walaupun yang lain mendhaifkan sebagian ulama, tapi Albani cenderung mensahihkan. Zur ghibban tazdad hubba. Zur ziarahlah, ziarailah saudaramu itu ghibban. Ghibban itu jarang-jarang. Ya, ini hitungan sesekali. Jangan keseringan, jangan terlalu lama juga kalau ziarah. Tazdad hubba, dengan itu kamu akan tambah dicintai. Artinya orang enggak akan bosan sama kamu. Karena kalau kamu terlalu sering, terlalu lama, sahibul bait juga bosan dan hawas. Ini orang enggak pulang-pulang, ini orang enggak. Zur ghibban tazdad hubba. Artinya dianjurkan untuk orang itu tawassut. Di tengah-tengah, tidak menjauh, tidak ngilang sekian lama, wala khobar, wala salam, wala kalam, sehingga kamu seperti orang yang terlupakan, kayak gak punya ikhwan, kayak gak ada persaudaraan, kayak gak ada pertemanan dengan mereka. Hilang sama sekali, enggak ada khobarnya, enggak ada ininya. Wala pernah ziarah, wala pernah ini. Itu jangan. Tapi juga jangan terlalu sering dalam ziarah, atau jangan terlalu lama. Karena orang akan bosan sama kamu, angkel, ngerepoti mereka dan memberatkan mereka. Maka di antara itu, baina dzalika sabila. Jangan terlalu lama kamu terlupakan, jangan terlalu sering, jangan terlalu lama juga kamu akan membosankan. Makanya kalau di tengah-tengah, tazdad hubba, kamu akan semakin lebih dicintai. Orang awam biasa mengatakan ba'id minal 'ain, ba'id minal qalb. Orang yang jauh dari mata, jauh dari hati. Ya maknanya mungkin semacam itulah. Artinya ba'id minal 'ain, orang ini orang enggak pernah muncul, wala pernah ziarah, wala pernah datang, we telpon ta sekarang, WA, SMS enggak pernah ada. Ba'id. Ba'id minal qalb, akhirnya jauh juga dari hati. Artinya orang bagaimana mau mencintai kamu? Bagaimana kamu berharap mereka akan ramah, akrab dengan kamu? Kamunya jauh dari mata dia, dari mata mereka. Artinya bukan sesuatu yang baik, bukan sesuatu yang terpuji kalau semacam itu. Tapi juga ini meluruskan ucapan orang awam juga. Awam ini ajnas, banyak omongan kadang tidak ada benarnya. Ya mungkin kadang dari pengalaman hidup atau ini, tapi ketika itu gak sesuai dengan sunnah, gak sesuai dengan syariat, ya jelas batilnya. Orang awam bilang, orang tua-tua dulu syiban, biasa mereka katakan, al-gurb yungkisul hub. Kedekatan itu mengurangi kecintaan. Ini kalau kamu terlalu dekat, ini terlalu sering, mengurangi cinta, kamu gak akan dicintai seutuhnya. Ya belum tentu, karena kalau dia dari kelompok yang pertama, kata Ibnu Hibban tadi, semakin dicintai diharapkan tambah, lebih lama, lebih sering. Orang tadi dengan ziarah, dia menunaikan hak saudaranya, dia mengingatkan jika lupa, melihat kondisinya, membenahi hubungan. Nah, sebagian mereka juga mengatakan ob'ud tahlu, menjauhlah, kamu akan manis. Ini kalau kamu jauh, gak sering-sering datang, menjauh, gak terlalu dekat, kamu akan manis di mata mereka, akan bagus, akan ini. Kalau terlalu dekat, sering ini, kamu akan terasa pahit di mereka, menyulitkan mereka. Ala kulli hal, khairul umur ausatuha, sebaik-baik perkara yang tengah-tengah. Zur ghibban tazdad hubba, secara umum itu kaidahnya yang Rasul ajarkan. Kalau kamu mau ziarah, ghibban yani tidak terlalu sering, baina awinatin wa ukhra, sekali yakni kamu ziarahi, kamu datangi, dengan itu semakin kamu akan dicintai. Kecuali kalau kamu tahu orang yang kamu ziarah itu senang dengan kedatanganmu, senang, nyaman sekali, bahkan kalau kamu tinggal, kamu dia merasa keberatan, merasa sedih, merasa ini, maka yang semacam itu labas, frekuensinya lebih di dekatkan, lebih sering kamu ziarah kepada dia, volumenya ditambah, selama dia tidak keberatan, bahkan sebaliknya senang, seperti contoh Firyabi dan Waqi serta Ibnu Mubarak tadi. Hada wa hada, lanjutannya insyaallah untuk pertemuan depan. Wallahu a'lam, wa sallallahu alaihi wa sallam.